kasih masih bersama kami pemirsa di Mario Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai salary zombie. Pak Mario, tidak semua orang berangkat bekerja dengan pilihan untuk bersikap semangat dan senang dan betul, siap untuk melakukan yang terbaik. Yeah. Bahkan banyak orang yang pergi ke pekerjaan dengan rasa tidak senang karena ia merasa di tempat kerjanya tidak dihargai. Yeah. Ini mengapa ada fenomena seperti ini, Pak Mario? Super sekali. Yuk kita samakan dulu pengertian kita mengenai dihargai. Apa artinya dihargai? Salah-salahan. Apa artinya dihargai? Dipakai pendapatnya. Dibayar tinggi. Digaji tinggi. Dihargai itu asal katanya adalah harga. Jangan percaya kepada atasan yang mengatakan dia menghargai Anda kalau gaji Anda tidak besar. Saya tahu rasanya tidak enak didengar, tetapi lebih baik Anda diberitahu sesuatu yang menyakiti hati, tetapi yang menguatkan hati Anda untuk masa yang panjang ke depan. So, sadari kalau Anda masih digaji kecil itu berarti kurang dihargai. Maka jadikan diri dihargai lebih dengan menjadi pribadi yang melebihkan kontribusi bagi perusahaan, yang tidak menjadi beban. Karena banyak karyawan kita, atasan itu merasa heran kalau ada yang penting, yang urgent, mau panggil orang, tidak ada yang bisa diajak bicara. Tapi kalau gajian kok banyak orang? Berarti banyak sebetulnya karyawan di perusahaan kita yang tidak ada pun tidak apa-apa. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan kini kita akan membuka kesempatan bagi Anda di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan melewati Facebook kepada kami. Dan kabar baik ini untuk semua sahabat Isu yang super yang berada di sini. Baru saja kita cek ke Facebook, ternyata sekarang membernya sudah mencapai lebih dari 685 ribu anggota Facebook. Super sekali Pak Mario. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang akan ditampilkan di layar dari Filsi. Saya sudah berusaha berhemat tapi gaji terlalu kecil jadi tekor terus. Bagaimana caranya naik gaji? Pertanyaan spesifik sekali Pak, silakan. Good. Kalau gajinya kecil berhemat itu tidak ada gunanya. Karena akan selalu kurang. Dan perhatikanlah bahwa berhemat tidak selalu baik. Karena berhemat itu, kalau ahli berhemat, orang tidak melihat perlunya menambah pendapatan. Karena gaji berapapun cukup karena dia ahli berhemat. Itu kan anaknya menulis di buku bolak-balik. Nanti kalau sudah diputer. Gitu kan? Iya. Sehingga anaknya ahli membaca sandi. Jadi kalau begitu, bukan berhematnya yang dihebatkan, tetapi kemampuan menghasilkan pendapatan lebih. Untuk setiap kebingungan, tenaga, kemarahan untuk berhemat, bisa digunakan sebagai agresivitas untuk menjual lebih, melayani lebih baik, memikirkan cara-cara mendistribusikan produk dengan lebih cepat. Bagaimana caranya naik gaji? Minta. Tuh, tertawa toh. Saya anjurkan Anda, uji kesaktian Anda. Besok pagi, langsung datang ke kantor atasan Anda, tok, tok, tok, Bapak. Gitu? Tahukah Bapak bahwa biaya hidup sudah tinggi? Itu sebabnya saya mau naik gaji. Coba, cek kesaktian Anda. Tapi itu cara terbaik untuk minta gaji, karena sebelum Anda melakukan, Anda akan tahu kepantasan untuk minta gaji. Karena yang tidak pantas naik gaji tidak mungkin berani datang. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Pak Mario, saya mohon berkenan memberikan kesimpulan Pak. Super Mas Uli, sahabat Indonesia yang super. Kita telah bicara mengenai bagaimana orang menilai kita dari kesan yang kita tampilkan dalam pribadi kita. Kemudian kita juga menakar kebahagiaan kita tergantung pada berapa banyak uang yang kita dapat. Kemudian berapa besar kita dihargai oleh orang lain dalam dalam uang, dalam nilai uang. Bagaimana kalau kita sekarang mengambil jalur lain yang jarang dilalui orang? Pertanyaannya, apakah Anda tahu pekerjaan yang paling sedikit saingannya? Apa? Seperti yang saya lakukan? Oh, nanti dulu. Nanti dulu, apa? Pekerjaan yang paling sedikit pesaingnya. Sahabat Indonesia yang super, dengarkan hati-hati karena ini setengah kebatinan. Pekerjaan yang paling sedikit saingannya adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Itu sedikit sekali saingannya. Karena banyak orang yang menasihatkan, I love Friday, I hate Monday. Iya toh? Datang sesiang mungkin, makan siang, selama mungkin pulang, secepat mungkin, tapi sampai di rumah semalam mungkin. Coba. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita melalui jalan yang less traveled, yang jarang dilalui orang, yaitu bekerja dengan kesungguhan yang menjadikan kita diutamakan dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau kita meminta kepada Tuhan sebesar, sebanyak yang kita percaya Tuhan mampu. Tidak lagi menakar kemampuan Tuhan untuk menyejahterakan kita, untuk mengkayakan kita. Datanglah kepada Tuhan, katakanlah, Tuhanku yang maha kaya, kayakanlah aku. Lalu bekerjalah dengan besarnya kesungguhan yang memantaskan kita bagi hadiah-hadiah yang besar. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak atas kata-katanya pada malam hari ini. Baik pemirsa dan juga super audience, sekali saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir bersama kami. Apalagi Anda yang dari luar kota, jauh-jauh datang ke Jakarta, terima kasih. Dan pemirsa di rumah, kita jumpa lagi pada episode-episode selanjutnya. Saya Uli Hardinansyah. Sampai jumpa di Maria Teguh, Golden Ways.